Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita sudah menyelesaikan contoh untuk gabungan dua illat yang pertama, al-alamiyah dan at-ta'nits bi ghairi alif. Kemudian ومثال اجتماع العالمية مع العجمة. Contoh berkumpulnya illat al-alamiyah yang kembali ke makna si ma'alam, ma'al ujmah, bersama al-ujmah yang kembali ke lafaz. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Subhanallah. Ana teringat belum di i'rab ya. I'rab dulu. I'rab inti dari pelajaran nahwu. Tidak bisa mengi'rab, itu namanya tidak bisa nahwu. Meskipun tahu teorinya. Baik. Marartu bi Fatimah, kita mulai dari sini ya. Nah. Ini mudah ya, marartu bi Fatimah mudah sepertinya ya. Hah? Mudah, ya. Berarti wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ini aja. Sampai di mana itu? Endaman. Paling depan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Alwaw atifah. Kalimatu ma'tufun ala Rasulullah. Ya, ayatnya innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Rasulullah wa kalimatuhu. Ya. Berarti kalimatu ma'tuf ala Rasulu. Baik. Wal ma'tuf wal marfu'i marfu'un mitlu. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa huwa mudaf. Wal ha'u mudafun ilayh. Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudaf. Alqaha. Alqa fi'lun madin mabniun al-fathi al-fathil muqaddara. Mana min dhuhur? Mana min dhuhriha at-tadur. Baik. Alha dhamirun muttasilun. Sebentar. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalau disebut fi'il, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu huwa. Wujuban? Wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Mutakkid, jawazan. Hah? Jawazan. Jawazan apa wujuban? Wujuban. Nah, jawazan Muhammad. Nah, yang wujuban itu yang ana. Fa'ilu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu fi taqdir. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa. Alha maf'ulun bih. Dhamir itu, fa'il itu kembali ke kata apa? Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha. Kembali ke? Siapa pelakunya ni fa'ilnya? Alqaha ila Maryam. Allah. Lafzul jalalah. Baik. Alha'u. Dhamirun. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih ila harfu jarin mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Maryama ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-kasr al-fathatu. Tadi yang ha itu fi mahalli madha? Fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Baik. Ila ila harfu jarin mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Maryama ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Niabatan alil kasrah li'annahu ghairu munsarif. Aywa, hadha huwa syahid. Alamatu jarrihi al-fathatu dhahirah niabatan al-fathah niaba 'anil kasr li'annahu ghairu munsarif. Na'am. Wal mani'u lahu min as-sarfi madha al-'alami wa at-ta'nif bi ghairi alif. Tayyib, lanjut. Wal jarr wal majrur ila Maryam majar majrur. Wal jar majrur mutalliqun bil fi'li. Nah. Lagi. Alqaha ila Maryam. Jumlah ini, kalimat ini posisinya apa? Wa kalimatuhu fi mahalli nasbin hal. Fi mahalli nasbin hal. Nah, al jumla ba'da madha? Ba'da ma ma'rifah takunu madha? Ha halan. Jumlah setelah ma'rifah hal, beda halnya dengan jumlah setelah nakirah. Baik. Ya, kita lanjut. Wa mithalu ijtima'il 'alamiyyati ma'al 'ujmah. Ya. Contoh berkumpulnya al-'alamiyyah bersama al-'ujmah. Ya. Al-alamiyah, illat yang kembali ke makna. Sim alam. Al-ujmah, illat yang kembali ke lafab. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Kaqawlihi ta'ala wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Fa Ibrahima ismun makhfudun majrurun lidukhuli harfil khafdi alaihi. Lidukhuli harfil khafdi alaihi. Wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan anil kasrah. Liannahu ismun la yansarif. Ghairu munsarif. Wal mani'u lahu min as-sarfi al-alamiyyatu wal-ujmah. Wa mitluhu ma ba'dah. Al-ujmah, apa makna al-ujmah? Apa makna al-ujmah? Abdurrahman, apa makna al-ujmah? Ajam, nama ajam ya. Nah. Jadi, nama-nama ini ajam. Ya. Bukan nama-nama Arab. Tayyib. Al-irad. Farid. Al-waw harfu 'athfin. Awhayna awhay fi'lun madin mabniun 'ala sukun liittishalihi bi dhamir raf'in mutaharrik la mahalla lahu min al-i'rab. Na dhamirun muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ila harfu jarrin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ibrahima ismun majrurun bi ila wa 'alamatu jarrihi al-fathatu niabatan 'anil kasrati li'annahu ismul ladzi la yansarifu. Wal mani'u lahu min as-sarfi al-'alamiyyah ma'al 'ujmah. Al-waw harfu 'athfin bunyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wal jarru majrur dulu. Wal jarru wal majrur muta'alliqun bil fi'li. Fi'li. Yang setelahnya sama i'rabnya ya. Al-waw 'athifah. Ya, Ismail ma'tuf ke Ibrahim, begitu pula setelahnya. Nah, i'rabnya sama. Baik, wa mithalu ijtima'il 'alamiyyati ma'a tarkibi. Contoh berkumpulnya illat 'alamiyyah bersama at-tarkib. Ya. Ba'labatku wa hadra mautu Wama'di karib. Nah, ini semua nama-nama tempat ya. Tayyib, ba'da bak, ba'da bakku, hadramautu, wa ma'di kariba. Taqulu wa dhahabtu ila ba'da bakka, wa hadramauta, wa ma'di kariba. Fa ba'da bakka ismun makhfudun, majrurun lidkhuli harfil khafdi alayhi, wa alamatu khafdihi al-fathatu, niabatan anil kasrah, liannahu ismun la yansarif. والمانع له من الصرف العالمية والتركيب ومثله ما بعده ya, dan semisal dengannya kata-kata yang datang setelahnya ini hadramaut, hadramaut ma'di karib itu i'rabnya sama dengan ba'labak karena ma'tuf ke ba'labak. Naam, ini juga i'rabnya mudah ya, dhahabtu ila ba'labak, yani dhahabtu fi'il dan fa' fa'il, kemudian ila ba'da bak jar majrur muta'alliq bil bil fi'li. Tayyib, wal muradu bit tarkib, dan yang dimaksud dengan tarkib huna di sini at tarkibul mazji. Apa makna tarkib secara bahasa? Tarkib tarkib apa makna secara bahasa? Rangkaian yang dirangkai, ya, dari dua dirangkai jadi satu. Nah itu. Nah, yang dimaksud di sini, rangkaian di sini adalah tarkibul masjid. Nah, rangkaian yang digabung jadi satu, melebur jadi satu, gitu. Masjid bercampur jadi satu, melebur jadi satu. Huwa ja'lusmaini, yaitu menjadikan dua isim bimanzilati ismin wahid. Ya, kedudukannya bagaikan satu isim. Jadi sudah dirangkai jadi satu, bercampur, ya, sehingga jadi satu, tidak terpisah lagi, bagaikan satu isim saja. Yadharul i'rabu, tampak i'rabnya ala akhirihi, di huruf terakhirnya. Famathalan, contohnya kalimatu, kata ba'labakka, kalimatun murakkabatun, kata yang tersusun terangkai min ismaini, dari dua isim. Ahaduhuma ba'la, salah satunya ba'la, wa huwa ismu sonam, dan itu adalah nama sonam, nama patung. Ba'la itu nama patung. Wathani, dan kata yang kedua bakka, wa huwa ismu sahibi hadhil baldati, ya, yaitu nama pemilik, ya, negeri ini, yang tinggal di negeri ini, yang negeri tersebut yaitu negeri Ba'labak. Tayyib, thumma muzija, kemudian muzija keduanya di lebur, ya, jadi satu, tersusun jadi satu, rangka jadi satu. Faju'ila, maka keduanya dijadikan isman wahidan, satu isim. Alaman ala baladin fisyam, sebagai isim alam, nama atas negeri yang ada di Syam. Jadi Ba'labak itu nama negeri yang ada di Syam, negeri Ba'labak namanya. Wa fit tanzili, dalam Al-Quran yang turun ayat 125 surat As-Saffat, Allah berfirman, Atada'una ba'lan wa tadharuna ahsan al-khaliqin. wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'law wa tadharun ahsana khaliqin. Benar ayatnya? Ya. Itu kan ayatnya? Nah, jadi ini Ilyasin yang diutus Allah Ta'ala mengatakan kepada kaumnya, ya, tidak kalian bertakwa. Atada'una ba'lan. Apakah kalian berdoa kepada ba'lan? Apa tadi ba'lan? Ismu Sodam. Kalian berdoa kepada patung berhala ba'lan. Menyembah yang pertuhankannya. Atada'una ahsanal khaliqin. Dan kalian meninggalkan ahsanal khaliqin. Sebaik-baik pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah. ومثال اجتماع العالمية مع زيادة الألف والنون. Contoh berkumpulnya al-alamiyya isim alam, yani illat al-alamiyya itu sebagai isim alam, ma'ziyadatil alifi wan nun, bersama tambahan alif dan nun. Ya. Uthmanu wa adnanu wa imranu. Ya, ini adalah isim-isim alam. Nah. Ya. Nama-nama orang yang Uthman, Adnan, Imran. Tayyib. Dan pada lafadznya ada tambahan alif dan nun. Taqulu radiyallahu an Uthmana. Fa Uthmana ismun makhfudun lidukuli harfil khafdi alaihi. Wa alamatul khafdihi al-fathatun yabat anil kasrah liannahu ismun la yansurif. Wal mani'ilu minas surfi al-alamiyat wa ziyadatul alifi wa nun. Wa qis alaihi ma ba'dahu. Kias atasnya kepadanya ma ba'dahu, apa yang datang setelahnya. Fayyib. Satu lagi, wa mithalu ijtima'il 'alamiyyati ma'a waznil fi'li. Contoh berkumpulnya illat 'alamiyyah bersama wazan fi'il. Jadi dari segi lafaz illatnya adalah wazannya wazan fi'il. Wazannya seperti wazan fi'il. Ahmadu. Ya, ahmadu. Kan seperti af'alu, ya. Taglibu. Nah. Nanti akan datang. Taglibu wa yazidu wa narjisu. Ini semua adalah isim-isim alam dan dari segi wazan, wazannya di atas wazan fi'il. Taqulu sallamtu ala Ahmad. Ya, aku mengucapkan salam atas Ahmad. Fa Ahmad ismun makhfudun li dukhuli harfil khafdi alayhi wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrah li'annahu ismun la yansarif wal mani'u lahu min as-sarfi al-'alamiyyah waznul fi'li. Wal muradu bi waznil fi'li fi hadhihi al-amthilati wa nahwiha. Yang dimaksud dengan wazan fi'il pada contoh-contoh ini, misalnya an yakuna fi awalil ismi, ya, terdapat di awal isim harfun zaidun, huruf tambahan, minal ahrufi, dari huruf-huruf, allati, yang tuzadu, ditambahkan fi awalil mudari'i, di awal fi'il mudari'. Apa saja huruf tambahan itu pada awal mudari'? Ana itu atau na itu, ya, hamzah, nun, ya, ta, ana itu. Baik. Fa ahmadu ala wazni adhabu wa taglibu ila akhirih, ya, taglib ala wazn taf taf'ilu. Baik. Tadribu, ya kan. Wa huwa ismu qabilatin. Taglib adalah isim nama qabilah, nama kabilah, ya. Nama kabilah yang ada di Arab. Ala wazni tadribu wa hakadha, dan demikian seterusnya. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Ini saja dulu taklim kita hari ini. Nah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Assalamualaikum.